إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa Asil TV dimanapun berada rahimani wa rahimakumullah mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang tiada tara, atas rahmat dan nikmat yang tiada terhingga, anugerah ilahi, dan itu kita rasakan setiap hari, diberikan Allah kepada kita setiap hari tanpa pernah berhenti. Kita sadari atau tidak kita sadari, kita lihat atau tidak kita lihat, kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah tanpa henti. Bahkan di saat kita tidak sadar diri, rahmat dan nikmat Allah terus mengalir dalam hidup kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, uswatun hasanah, seorang manusia sempurna yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kita untuk menjadikan beliau suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik. Banyak orang mengira ketika Allah mengatakan Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik. Banyak orang mengira suri tauladan yang terbaik hanya dalam urusan agama semata. Dan ini adalah pemahaman yang sangat singkat. Walau sudah benar. Dalam arti kata agama memang Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Namun di dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan Rasulullah suri tauladan khusus agama. Rasulullah, Allah katakan suri tauladan terbaik. Setelah itu Allah tidak mengatakan khusus masalah agama. Itu pertanda bahwa Rasulullah suri tauladan tidak hanya dalam urusan agama. Dalam segala hal, Rasulullah itu suri tauladan. Soal agama sudah pasti. Tak ada lagi orang yang lebih paham agama, lebih mengerti agama, lebih pandai menjalankan agama, lebih berilmu tentang agama Allah, lebih bertakwa kepada Allah, lebih khasyah dan takut kepada Allah, lebih daripada Rasulullah, itu satu kepastian. Tapi di dalam ayat ini, perlu kita lihat bahwa Allah tidak mengkhususkan Nabi sebagai suri tauladan khusus agama. Cam ini baik-baik saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah itu terbaik cara tidurnya. Rasulullah itu terbaik cara makannya. Rasulullah itu terbaik kesehatannya. Rasulullah itu terbaik sebagai seorang suami. Tak ada suami yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu terbaik sebagai seorang rakyat. Rasulullah itu terbaik sebagai seorang pemimpin. Rasulullah itu terbaik sebagai seorang tetangga. Rasulullah SAW terbaik sebagai seorang sahabat dan teman. Rasulullah terbaik sebagai seorang guru. Apapun yang dikerjakannya, terbaik. Sebagai apapun dia, terbaik. Oleh karena itu disuruh kita menjadikan beliau suri tauladan. Memang yang paling utama adalah agama. Ikuti agama beliau, ikuti syariat beliau, ikuti panduan beliau, ikuti seperti kaifiat ibadah beliau, ikuti akidah-akidah yang telah beliau ajarkan, itu benar, pasti. Hampir tidak ada orang yang bisa membantahnya, kecuali segelintir kecil. Kelompok-kelompok yang keluar dari aliran Islam, yang sahih, menyatakan gurunya lebih mengerti agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya segelintir kecil, tidak masuk hitungan. Yang mereka mengatakan para nabi dan para rasul hanya berdiri di pinggiran pantainya, guru kami menyelami lautannya. Ini kelompok yang jumlahnya minim. Namun mayoritas umat Islam menyatakan Rasulullah yang terbaik yang harus ditiru. Tapi seperti yang anak katakan tadi, jangan hanya memahami Rasulullah itu terbaik dalam urusan agama saja. Siapa tetangga yang lebih baik daripada Rasulullah? Tak ada. Siapa pemimpin yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Siapa suami yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Bagaimana cara tidur yang lebih baik daripada cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Bagaimana cara makan terbaik lebih daripada cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Maka cukup seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh manusia, dunia aman. Anda ingin menyampaikan ini agar kita jangan mengira bahwa Rasulullah SAW suri tauladan terbaik hanya khusus agama. Tidak. Antum ini, kalau anak boleh tahu, boleh kasih tahu ya. Mohon jangan marah. Cara tidur antum itu gak ngikuti Rasulullah loh. Karena dari wajah-wajah antum, anak tahu antum orang tidur di atas jam 10. Rasulullah gak begitu cara tidurnya. Cara tidur Rasul itu setelah Isya. Tak ada yang mau diurus, udah tidur. Nanti bangun-bangun di sepertiga malam yang terakhir. Dan itu cara tidur yang terbaik. Cara tidur yang terbaik, cara tidurnya Rasul di awal malam. Kana la yuhibbul an-nauma qablahu walal haditha ba'dahu. Kata Anas bin Malik, Rasulullah itu enggak suka tidur sebelum Isya. Dan gak suka ngomong-ngomong dan ngobrol-ngobrol setelah Isya. Kalau tidak ada kegiatan, Rasulullah langsung tidur di awal malam setelah sholat Isya dan bangunnya di akhir malam. Kita bangun di awal malam, tidur di akhir malam. Jadi tidurnya antum itu gak sunnah. Walau tidak dosa. Dosa sih enggak. Salahnya antum dalam pola tidur tidak sama dengan salah dalam pola sholat. Itu pasti. Salah dalam pola sholat mengurangi pahala sholat minimal. Atau sampai kepada titik membatalkan sholat. Adapun salah pola tidur tidak sampai kepada titik itu. Namun ana hanya ingin menyampaikan poin bahwa Rasulullah itu segala-galanya. Kalau kita ikuti, maka luar biasa. Percaya tidak percaya, cara BAB Rasul itu yang terbaik. Enggak ada cara BAB yang lebih baik daripada cara BAB-nya Rasul kita Muhammad SAW. Sampai ke titik yang sekecil itu saya katakan. Rasulullah ketika BAB jongkok, apa kloset duduk? Udah, pilih yang jongkok-jongkok kalau bisa milih. Jangan kloset duduk. Saya tidak bisa memaparkan secara kesehatan apa mudaratnya, apa bahayanya kalau saya enggak bisa berbicara. Saya hanya bisa berbicara itu salah. Dari titik bahwa Rasul saya tidak seperti itu BAB-nya. Dan apa yang Allah berikan kepada Rasul saya Muhammad dan Rasul kita Muhammad SAW pasti yang terbaik. Kalaulah itu yang terbaik, pasti itu yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Ternyata Rasulullah dipilihkan untuk Allah untuk BAB duduk jongkok. BAB jongkok. Berarti itu yang terbaik. Walaupun mungkin yang sekarang yang keren, yang duduk-duduk itu yang keren ya. Sehingga orang bangun rumah keren, modern, yang duduk. Salah. Mungkin belum dikeluarin orang. Tapi kalau kita akan berumur panjang, akan ada tulisan nanti, bahaya kloset duduk. Sudah keluar? Sudah. Oh, sayang kurang berita. Bahaya, Pak. Karena tidak sehat, sudah pasti. Yang sehat itu apa yang dikerjakan Rasul. Subhanallah, saya ingin mengatakan, yang sekecil itu saja, Allah ajarkan kepada nabinya tercinta yang terbaik. Apalagi urusan lain. Urusan suami, urusan istri, urusan kepemimpinan, urusan bertetangga. BAB Rasulullah saja yang terbaik yang Allah berikan kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul kita. Sehingga cukup bagi seluruh para sahabat, cukup contoh Rasul. Begitu mereka mencontoh Rasul, mereka menjadi umat terbaik di seluruh dunia. Di sepanjang sejarah manusia. Mereka tidak punya profesor. Mereka tidak punya ilmuwan-ilmuwan. Mereka tidak punya manusia-manusia bertitel. Mereka hanya punya satu tahu. Hanya satu poin yang mereka tahu. Tiru apapun yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiru pola kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah mereka pemimpin-pemimpin dunia. Dan tak ada orang yang menaklukkan dunia dalam waktu tersingkat lebih daripada para sahabat. Apa yang ada pada mereka? Satu poin. Ikuti dan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau melakukan itu, kita tak perlu banyak orang. Kita cukup satu Rasulullah. Tiru segala-galanya darinya. Masalah agama pasti. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Semua kita orang yang sedang dalam perjalanan. Semua kita musafir. Dan semua kita akan sampai kepada sebuah garis finish bernama al-maut. Kematian. Semua manusia yakin bahwa kematian itu ada. Karena mereka melihat realita nyata, tak ada orang yang kekal hidup di permukaan bumi. Generasi bertukar, yang hidup kemudian bertemu dengan ajal, ada yang diantar ke kuburan, dan itu yang paling banyak, dan dimakamkan, ada yang dibakar, abunya disimpan, intinya semuanya meninggal dunia. Sehingga tak ada kekekalan bagi manusia. Allah berfirman, li kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 34. Setiap orang punya ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka sudah tiba, la yasta'khiruna anhu sa'ah. Mereka tidak akan bisa mengundurnya. Mengundurnya tidak bisa. Wala yastaqdimun. Mereka tidak bisa memajukannya. Dia akan datang di waktu yang ditentukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semua kita mengarah ke sana. Percaya tidak percaya, sadar tidak sadar, semua kita orang yang sedang antri. Menunggu sesuatu yang pasti. Bernama mati. Mungkin di antara kita, antriannya akan datang minggu yang, pekan yang akan datang. Mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi. Wa sya'allahu subhanahu wa ta'ala, Allah menginginkan kapan kematian itu tiba, dirahasiakan. Waktunya sudah ada, namun kita tidak pernah diberitahu kapan datangnya. Ketika kita tidak diberitahu kapan datangnya, kita menjadi orang yang tidak tahu kapan ajal itu tiba. Namun kita disuruh bersiap-siap. Kita disuruh bersiap-siap untuk tibanya ajal itu. Sebuah ayat yang sangat masyhur, antum juga insya Allah hafal. Kalau tidak semuanya, mayoritas kita hafal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk selalu persiapan untuk datangnya kematian. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Berkata para ahli tafsir, Abdullah bin Mas'ud, Ikrimah dan yang lainnya, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, an yuta'a fala yu'sa. Harus taat kepada Allah, jangan Allah itu dibuat maksiat kepadanya. Ditaati, jangan dimaksiati. Wa an yushkara fala yukfar. Harus disyukuri, jangan dikufuri. Syukuri nikmat-nikmatnya, jangan kufur nikmat. Wa an yuzkara fala yunsa. Ingatlah terus kepadanya. Zikirlah terus kepadanya. Dan jangan dia dilupakan. Kalau kita membaca tafsir ayat ini, di dalam tafsir-tafsir ayat, dan saya membacanya dari kitab tafsir Ibnu Katsir, kita akan menemukan perkataan para ulama-ulama ahli tafsir tentang makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Apa yang tadi telah kita bawakan. Taati, jangan berbuat maksiat. Syukuri nikmatnya, jangan kufur nikmat. Ingat selalu kepadanya, jangan dia dilupakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslimun, orang-orang yang Islam, yang menjalankan ketaatan kepada Allah, yang menjalankan takwa kepada Allah, seperti yang tadi disampaikan di awal ayat. Dan ini yang kita sebut dengan persiapan kematian. Kalau kalimat persiapan kematian terlalu berat bagi kita, maka saya merubah redaksi dengan mengatakan, hiasi harimu dengan agama Islam setiap hari dan jadikan dia kebiasaan kita hari demi hari, agar ketika kematian itu tiba, agar ketika kematian itu datang, kita berada pada kebiasaan harian, yang kebiasaan harian itu adalah kebiasaan harian yang diizinkan dan diperintahkan oleh Allah di dalam agama Islam. Ini yang dimaksud dengan persiapan kematian. Persiapan kematian bukan tiap hari siapkan kain kafan. Bukan tiap hari kapan kematian datang menunggu, saya mau masuk, saya mau bertemu dengannya, bukan. Akan tapi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk tetap berada di atas Islam, tetap berada di atas agama Islam, tetap berada di dalam syariat Islam, tetap berada di atas akhlak Islam, tetap berada dalam ibadah-ibadah Islam, dan rutinkan terus amal ibadah itu, sehingga kematian yang datang di saat kita sedang berada dalam kebiasaan-kebiasaan itu. Ini maksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Senada dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terdapat dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir. Al-Hijr ayat yang terakhir. Ayat yang ke-99. Wa'bud rabbak. Beribadahlah selalu kepada Rabbmu. Ibadati dia. Apa makna ibadah? Ibadah adalah semua yang diridhoi, semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu perkataan atau perbuatan. Baik itu yang zahir, tampak. Baik itu yang batin, tidak kelihatan adanya di dalam dada. Itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu luas. Seluruh yang Allah cintai, seluruh yang Allah ridhoi, itu adalah ibadah. Perkataan, perbuatan, bisa dilihat dengan mata gerakannya seperti sholat, seperti berinfak, seperti haji, seperti umrah, seperti jihad, seperti mengeluarkan zakat, bisa dilihat, zahir, nampak. Atau ibadah-ibadah yang ada di dalam batin, seperti ikhlas, yakin, sabar, tawakal, qanaah, ridho dengan segala keputusan Allah, walaupun terasa berat. Amanah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, Al-Hijr ayat yang terakhir, menyuruh kita beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh kita untuk beribadah. Hari ini beribadah, besok beribadah, besok beribadah, besok beribadah, besok beribadah. Sampai kapan ya Rabb ibadah ini harus saya lakukan? Sampai kapan saya harus membiasakan diri beribadah kepadamu? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kepadamu kematian. Yakin dalam ayat ini, sepakat ahli tafsir, maknanya al-maut. Maknanya adalah kematian. Bukan yakin dalam keyakinan hati. Karena sebahagian orang-orang yang salah memahami ayat Al-Quran ini, memahami makna yakin adalah yakin yang ada di dalam dada. Keyakinan. Sehingga menurut mereka, ibadah itu hanya sebuah sarana untuk mencapai tingkat yakin. Kalau sudah sampai kepada tingkat yakin, enggak perlu sarananya. Maka lahirlah pendapat orang-orang yang saya sudah sampai kepada tingkat yakin, tidak perlu saya sholat. saya sudah sampai kepada tingkat yakin, maka saya tidak wajib untuk berpuasa. Saya sampai kepada tingkat yakin, maka saya tidak perlu lagi untuk menjaga yang diharamkan Allah kepada saya. Sehingga khamar menjadi halal, zina menjadi halal, waliyadzubillah. Ini permainan syaitan. Al-yakin dalam ayat maknanya adalah al-maut. Sepakat ahli tafsir tanpa ada khilaf dalam masalah ini. Ayat ini memerintahkan kita ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, beribadahlah kepada Allah, beribadahlah dan teruslah beribadah, terus beribadah, beribadah lagi, ibadah lagi, sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Dan ini yang kita sebut persiapan kematian. Percaya tidak percaya bahwa siapa kita sebenarnya bukanlah siapa kita yang sekarang. Faham ini dengan baik ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Siapa saya bukanlah siapa saya yang sekarang. Ada seseorang, sebutlah nama fulan, siapa dia sebenarnya bukanlah siapa dia yang sekarang kita lihat. Siapa dia sebenarnya adalah siapa dia ketika kematian datang menjemputnya. Siapa kita? Jawabannya adalah siapa kita di saat kematian datang menjemput kita. Itulah kita yang sebenarnya. Yang ada sekarang adalah jenjang latihan menuju hari itu. Yang ada sekarang adalah proses mendidik diri, mendidik jiwa, mendidik hati, mendidik raga untuk sampai kepada hari penilaian yang sebenarnya. Kapan? Kapan? Ketika datangnya kematian. Kalau ini kita pahami saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kita akan takut kalau hari-hari ini kita lalui dengan kemaksiatan. Karena bisa jadi kemaksiatan itu kemudian menjadi tabiat kita, kebiasaan kita, sehingga kita lakoni dan kita kerjakan hari ini, lusa, hari berikutnya, dan menjadi kebiasaan kita. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan diri, biasanya seperti itulah dia ketika kematian datang menjemputnya. Karenanya kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk menetapkan hati kita di atas ketaatan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hatiku di atas ketaatan. Sehingga hari ini saya berbuat taat kepadamu, besok saya tetap akan beribadah dan berbuat taat kepadamu, lusanya saya akan berada di atas ketaatan kepadamu, engkau tetapkan hatiku di atas ketaatan. Semua ini apa tujuannya? Agar kemudian di saat hari penilaian siapa kita yang sebenarnya, kita berada di atas ketaatan itu. Ini yang difahami oleh para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tahu Abdullah bin Mas'ud? Seorang pakar agama, seorang ahli tafsir, seorang ahli Al-Quran, di antara para sahabat yang piawai dan pandai membaca Al-Quran dan disuruh oleh Nabi belajar darinya Al-Quran adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan sebuah kemuliaan yang pernah didapatkan Abdullah bin Mas'ud tidak dapat oleh sahabat yang lainnya. Rasulullah panggil Abdullah bin Mas'ud dan kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya al-Quran, bacakan Al-Quran kepada aku. Dan pilihan Allah kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menunjukkan rekomendasi yang luar biasa dari seorang guru akan kepandaian, kepandaian muridnya. Membaca Al-Quran itu, kalau kita ingin membaca Al-Quran, sebenar-benar membaca Al-Quran, tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin di antara kita sekarang sudah merasa dirinya pandai membaca Al-Quran. Namun kalau dihadapkan kepada para ahli, mungkin Al-Fatihah kita masih banyak yang salah. Soal panjang pendeknya, makhraj hurufnya, gunnahnya, ikhfanya. Nah, yang paling banyak, yang paling rumit adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang paling benar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Saya katakan ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang sudah pakar membaca Al-Quran, sehingga Rasulullah ingin mendengarkannya dari Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran surat An-Nisa kepada Nabi SAW, sampai kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nabi SAW mengatakan hasbuk. Sudah cukup, Abdullah bin Mas'ud, cukup. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan saya sampaikan siapa Abdullah bin Mas'ud supaya kita tahu siapa beliau, siapa kehebatan beliau rahimahullah radhiyallahu anhu wa ardahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, lihat, beliau seorang ulama, seorang pakar, seorang murid Nabi yang diakui Nabi SAW. Orang yang bertemu dengan Rasulullah, membela agama Allah mulai dari Rasulullah SAW di kota Mekah, menjadi pengajar Al-Quran dan tafsir-tafsir Al-Quran, ilmu-ilmu hadis setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika hidup beliau mengatakan perkataan beliau yang sangat masyhur, "Man kana minkum mustannin falyastanni biman qad mat." Fa innal hayy la tu'man lahul fitnah. Wahai kalian yang masih hidup, siapapun di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan dalam hidupnya, falyastanni biman qad mat. Jadikan suri tauladan kalian adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنْ لَهُ الْفِتْنَةِ. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Seolah-olah Abdullah bin Mas'ud ingin mengatakan ketika itu, wahai para tabi'in, orang yang bertemu dengan para sahabat, kan beliau berbicara kepada para tabi'in, tak? Orang yang hidup dengan para sahabat. Yang mana para tabi'in adalah generasi terbaik yang mencontoh para sahabat. Yang belajar dari para sahabat, yang menimba ilmu dari murid-murid langsung Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, kalian kalau ingin mencontoh, contoh orang-orang yang sudah meninggal dunia dari para sahabat. Contoh Abu Bakar, contoh Umar, lihat biografi kehidupan mereka. Lihat Hamzah, lihat Mus'ab bin Umair. Adapun kami yang masih hidup ini, sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup ini, la tu'man lahu fitnah, belum aman dari fitnah. Kalau kalian melihat kami sekarang soleh, belum tentu soleh ketika kami akan meninggal dunia. Kalau ini perkataan seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, bagaimana lagi dengan kita di zaman sekarang? Dan ini menunjukkan bahwa setiap orang tidak boleh merasa dirinya sudah aman daripada fitnah sampai akhir hayat. Abdullah bin Mas'ud saja mengatakan, kami yang masih hidup belum aman dari fitnah. Masih saja ada kemungkinan berubah orang yang hidup awalnya saleh, tergiur untuk melakukan maksiat dan wafat di atas maksiat. Dan boleh jadi kejadian sebaliknya terjadi. Terlihat dia adalah orang yang durhaka, terlihat orang yang bejat dan durjana. Akan tetapi di akhir hayatnya dia mencintai kesolehan. Dia kembali kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan dia kemudian mencintai ketaatan dan hidup di atas ketaatan dan wafat di atas ketaatan. Siapa dia sebenarnya ketika kematian datang menjemputnya? Hadis yang sangat masyhur tentang seorang Bani Israel, orang yang terdahulu yang membunuh 100 nyawa, 100 orang yang dia bunuh. Namun di akhir hayatnya dia ingin bertaubat kepada Allah dan ingin mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hadis ini masyhur. Dia diambil oleh malaikat azab atau malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Sampai-sampai malaikat azab pun ingin mengambilnya dengan mengatakan dia belum beramal saleh. Dia barusan taubat, belum beramal saleh. Dia untuk saya. Namun malaikat rahmat mengatakan tidak. Dia telah berjalan dengan hati yang ingin kembali kepada Allah. Dia milik saya. Ini menunjukkan bahwa waktu taubatnya dia dengan kematiannya begitu dekat. Sehingga malaikat azab merasa berhak untuk orang ini. Kemudian Allah datangkan malaikat sebagai hakim di antara dua malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Dengan cara diukur jaraknya dari tempat dia meninggal dunia, dari jasadnya diukur dari kampung yang dia tinggalkan atau kampung yang dia tuju. Kalau dia dekat, lebih dekat kepada kampung yang dia tinggalkan, dia milik malaikat azab. Kalau jasadnya lebih dekat kepada kampung yang dia tuju, kampung ketaatan, keinginannya untuk berbuat taat, maka dia milik malaikat rahmat. Setelah diukur, ternyata jasadnya berlebih ke negeri yang dia tuju satu jengkal saja. Dan dia dipeluk oleh malaikat rahmat. Hadis ini banyak pelajaran di dalamnya. Di antaranya adalah, belum tentu orang-orang yang sekarang kita lihat berbuat maksiat, akan terus di atas maksiat sampai kematian. Belum tentu. Dan belum tentu sebaliknya, orang-orang yang sekarang kita lihat di atas ketaatan, akan di atas ketaatan terus sampai akhirnya malaikat maut datang menjemput. Belum tentu. Oleh karena itu, ana ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang merasa baru hijrah ke jalan Allah. Baru meninggalkan maksiat. Kembali kepada ketaatan. Ada sebuah kalimat yang selalu mereka ucapkan dan sering ana dengarkan. Kita ini sudah terlambat, Ustaz. Baru tahu agama sekarang. Umur sudah sekian. Kepada antum khusus ana katakan, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, akhi. Kenapa tidak ada kata terlambat? Karena tak ada seorang pun di antara kita sekarang yang sudah sampai garis finish. Kenapa antum merasa terlambat? Anda belum sampai di garis finish. Antum belum sampai di garis finish. Semua yang hadir belum sampai di garis finish. Kenapa antum bilang terlambat? Terlambatnya di mana? Kapan seseorang sampai di garis finish ketika kematian datang menjemput? Seandainya antum di atas ketaatan, bulan yang akan datang antum wafat di atas ketaatan, antum lebih duluan sampai final dibanding kami. Antum lebih dulu sampai kepada titik final. Antum lebih dulu sampai kepada garis finish. Seperti orang tadi. Di saat dia wafat, tak lama setelah itu dia berjalan ke negeri di mana dia akan beribadah kepada Allah. Ketika itulah kematian datang menjemputnya. Insyaallah Allah menginginkan seperti itu untuk ibrah. Agar diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dan miliaran umat akan mendengar manfaat daripada cerita itu. Maka tidak ada kata terlambat. Dan jangan pernah merasa terlambat. Karena finishnya adalah ketika antum bertemu dengan kematian di atas ketaatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi kalau antum bertemu duluan dengan kematian, dengan sedang berada di atas ketaatan, ketika itu antum lebih dulu gapai garis finish dibanding kami. Maka tidak ada kata terlambat. Ada orang yang berjalan menuju garis finish sambil berjalan biasa. Ada orang yang berjalan ke garis finish sambil berlari. Tidak sekedar berjalan biasa. Ibadahnya tidak sekedar biasa. Namun dia bersemangat. Dan ini yang kita katakan berlari. Kalau istilah syariat, sari'u bil musara'ah. Sabiqu bil musabaqah. Saling berlomba-lomba, saling mengalahkan. Ada orang yang di atas ibadah ini dia berlari, ya akhi. Dia berlari. Dia ingin mengalahkan yang lain. Ada orang yang berjalan santai. Ya sudah. Saya biasa-biasa saja. Yang penting saya tidak berbuat maksiat. Ada orang yang jatuh bangun. Berlari tidak. Berjalan tidak. Apalagi berlari. Dia terlalu santai. Karenanya nanti di atas sirat. Di akhirat. Sekuat apa Anda berlari di saat kematian. Sekuat itu Anda berlari di sana. Santai kita. Bertemu dengan kematian. Santai pula nanti jalannya di akhirat. Di atas sirat. Antum gak jalan-jalan. Tapi agamanya merangkak-rangkak. Merangkak di atas sirat. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Jadi sekuat apa seseorang berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah SAW, sekuat itu dia nanti akan berjalan di atas sirat. Sesuatu yang sekarang tidak tampak, akan ditampakkan oleh Allah dengan penampakan zahir di akhirat. Agama ini jalan. Dan kita sedang berjalan di atasnya. Ada yang bersemangat, ada yang berpacu. Ada yang berjalan santai biasa. Ada yang merangkak. Ada yang terjatuh dari jalan yang benar. Nanti dia akan terjatuh di as-sirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau antum katakanlah baru sebulan taubat, baru setahun taubat. Dan antum terus berlari, berlari, berlari, mengejar, berlari. Dan di saat berlari itu antum wafat. Antum adalah orang yang dipilih Allah wafat dalam keadaan berlari. InsyaAllah di as-sirat akan berlari. Sementara orang-orang yang sudah lama, namun dia santai perjalanannya, berbuat maksiat tidak, ikut-ikut acara maksiat tidak, namun dia tidak berlari seperti orang yang tadi kita sampaikan di poin yang pertama, wafat di atas dia santai beragama, dia juga akan santai di atas sirat. Jadi permasalahannya adalah siapa kita di saat kematian itu datang. Oleh karena itu, teruslah beribadah. Beribadahlah terus. Ibadah lagi, lagi-lagi ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput. Maka isilah hari-hari kita dengan ketaatan. Jadikan ketaatan itu tabiat kita, kebiasaan kita. Dan kita tahu syariat Allah. Di saat azan berkumandang kita disuruh datang. Kita disuruh salat. Di saat berdagang kita disuruh jujur. Di saat menjadi karyawan kita disuruh amanah. Sesuai dengan janji yang telah kita berikan. Di saat berbicara kita disuruh jujur dalam pembicaraan. Di saat melihat, disuruh melihat hal-hal yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dilarang untuk melihat hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan ini. Hari ini begini, besok begitu pula. Lusa begitu juga. Berikutnya, hari berikutnya begitu juga. Sampai Allah datang, datangkan malaikatnya. Untuk memanggil kita menghadap kepadanya. Maka tidak ada orang yang sudah boleh memastikan dirinya saleh. Ketika dia masih hidup, Tak boleh dia memastikan dirinya orang saleh. Kenapa? Karena belum ada kata pasti. Dan tidak boleh dipastikan orang itu penduduk neraka. Enggak boleh. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada orang yang dipastikan saleh. Dan tidak ada orang dipastikan saleh sampai datang kepadanya kematian. Dan Allah yang akan memberikan penilaian kepadanya di akhirat. Jadi kalau antum melihat ada seseorang saleh, siapapun orangnya, pastikan, memastikan bahwa dia orang soleh, enggak boleh. Kalau kita berbicara tentangnya bahwa dia orang soleh, katakan itu yang saya tahu tentangnya. Itu yang saya tahu tentang tentangnya. Di dalam hadis disuruh kita mengatakan ahsibuhu kadzalik wallahu hasibu. Saya mengetahui dia seperti itu dan Allah yang lebih tahu siapa dia. Karena boleh jadi orang yang kita anggap saleh di sisi Allah tidak saleh. Kenapa? Karena dia mempertontonkan kesolehannya kepada kita, sementara kepada Allah dia pertontonkan kebebalannya. Atau dia pertontonkan kesolehannya dalam hidupnya, tapi sebenarnya di hatinya ingin memuji, ingin dia mendapatkan pujian daripada manusia. Tiga penduduk neraka pertama kali, orang yang dianggap manusia orang saleh. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Tiga manusia ini, tiga orang yang dikatakan manusia di permukaan bumi ketika mereka hidup, mereka orang hebat. Orang hebat. Orang saleh. Yang satunya ahli ilmu. Yang satunya ahli infak dan sedekah. Yang satunya ahli jihad. Dan benar-benar manusia di permukaan bumi mengatakan ini alim. Ini orang alim. Benar-benar manusia di permukaan bumi mengatakan hadza jawad. Ini dermawan yang luar biasa. Benar-benar orang di permukaan bumi mengatakan hadza jari, ini orang pemberani di medan jihad. Orang nyagah berani di medan jihad, ini pahlawan Islam. Dan semua pekerjaan itu pekerjaan-pekerjaan berat. Menuntut ilmu itu enggak gampang. Menuntut ilmu itu enggak mudah. Menuntut ilmu dan mengajarkan itu tidak gampang. Oleh karena itu banyak orang yang tidak mau menuntut ilmu di zaman kita sekarang karena enggak mudah menuntut ilmu itu. Banyak orang yang jauh daripada majlis-majlis ilmu. Karena enggak enak menurut mereka di majlis ilmu itu. Lebih enak di majlis konser. Lebih enak di majlis karaoke. Maka jumlah penuntut ilmu di permukaan bumi selalu minim. Karena memang tidak nyaman. Tidak enak menghafal. Memahami. Mentadaburi. Menyampaikan. Bukan pekerjaan mudah. Duduk seperti ini 2 jam. Gak nyaman. Pinggangnya gak enak. Cara duduknya goyang-goyang karena udah pegel-pegel. Gak enak. Gak enak, akhi. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu tidak mudah. Apalagi menjadi orang alim. Gak mudah jadi orang alim. Ketika seorang alim meninggal dunia, lama mencari penggantinya. Namun kalau presiden yang meninggal dunia, besok datang presiden baru. Menteri yang meninggal dunia, besok datang menteri baru. Bahkan presiden yang sudah ada yang mau jadikan presiden. Sehingga dia pun disebut namanya presiden. Presiden apa, presiden apa, presiden apa. Jadi presiden juga, presiden sudah ada sebenarnya. Begitulah manusia. Namun ulama tidak seperti itu. Begitu ulama wafat, mencari orang yang bisa menggantikan posisinya seperti ilmu yang ia miliki, enggak mudah. Menjadi orang dermawan, enggak mudah jadi orang dermawan. Kita yang cari uang, kita yang bekerja keras, kita yang mencari getar-getirnya mencari nafkah. Mencari nafkah itu berat. penuh rintangan, penuh rumit, butuh tenaga ekstra, perhatian ekstra, terganggu istirahat, terganggu pikiran, rintangan-rintangan di sana sini. Setelah harta itu dapat dihambur-hamburkan dalam bentuk infak dan sedekah, tidak mudah. Saya mengatakan dihambur-hamburkan sekadar istilah saja. Untuk rajin mengeluarkan apa yang telah lelah-lelah dia cari, lalu dia keluarkan, dia keluarkan, dia keluarkan, dia keluarkan dalam bentuk infak dan sedekah, enggak mudah. Pekerjaan berat. Karena kebiasaan batin manusia, saya yang berletih-letih mencari, saya yang menikmati. Kalau orang harus menikmati, siap. Silahkan, secuil. Makanya ketika orang berinfak seringnya secuil daripada infaknya. Karena infak itu tidak mudah. Ini orang Jawa terkenal manusia dermawan. Saking hebatnya dia menghamburkan hartanya di atas infak dan sedekah. Enggak mudah. Yang terakhir, orang gagah berani di medan jihad. Berhadapan dengan jihad, apalagi di zaman dahulu berhadapan dengan pedang. Melukai dan dilukai, menebas dan ditebas, menusuk dan ditusuk. Bukan pekerjaan mudah menjadi orang yang pemberani di medan jihad. Oleh karena itu orang yang ikhlas menjalankannya, kalau ikhlas dia menjalankan, wafat di atas medan jihad langsung ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mati syahid akbar. Karena memang tidak mudah menjalankan itu. Dan Rasulullah mengatakan ini adalah puncak ketaatan. Wadhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Jihad, puncaknya agama Islam, puncaknya amalan dan ketaatan jihad fi sabilillah. Karena beratnya jihad itu. Tiga-tiga orang ini, orang yang dikenal ahli ilmu, dikenal ahli infak dan sedekah, dikenal ahli jihad. Tapi Allah tahu siapa dia. Yang kita tidak tahu. Sehingga ketika di akhirat, Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dia penduduk neraka, bahkan di adab pertama lagi. Ada sesuatu yang kita tidak tahu dari diri, ada sesuatu yang manusia tidak tahu dari diri mereka, yang Allah tahu. Allah katakan, Rasulullah tak katakan di dalam hadis itu. Innama fa'alta liqal alim. Kamu lakukan semua itu. Kamu bersusah payah menimba ilmu, mempelajari ilmu, menghafal ilmu, mengajarkan ilmu. Hanya kamu ingin dipuji manusia dengan orang manusia mengatakan kamu orang alim. Kamu bersusah payah mencari rezeki, bersusah payah mencari nafkah, lalu kamu hambur-hamburkan di atas infak dan sedekah. Liqal jawad. Yang kamu inginkan hanya kamu dipuji orang sebagai orang dermawan. Kamu berani di medan jihad, gagah berani berperang. Liyukal jari. Kamu yang kamu inginkan sebenarnya. Dan Allah tahu isi hati. Yang kamu inginkan sebenarnya adalah kamu ingin dikatakan orang pemberani. Waqad qil. Semua yang kalian inginkan sudah kalian dapatkan di dunia. Orang sudah menganggap kalian alim. Orang sudah menganggap kalian jawad, ahli infak dan sedekah, dermawan. Orang sudah menganggap kalian pemberani, gagah, berani di medan jihad, pahlawan, sudah kalian dapatkan. Artinya, apa yang kalian niatkan dengan amalan-amalan besar, kalian sudah kalian dapatkan. Di sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Diperintahkan malaikat untuk menarik orang ini, menyeretnya ke neraka dan dicampakkan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum yang lain diadab oleh Allah. Karena orang-orang ini Nabi mengatakan, awwalu man tasa'aru lahu naru jahannam. Awalu man tusa'aru lahu naru jahannam. Orang-orang yang pertama kali untuk mereka dirasakan panasnya neraka jahannam. Maka kesolehan itu Allah yang tahu. Kesolehan itu Allah yang tahu. Maka tidak boleh memastikan kesolehan. Dan jangan pernah merasa diri sudah saleh. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Bagaimana nanti ketika kematian datang menjemput? Tentu harapan kita, kita latih diri kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita latih diri kita hari demi hari untuk menjalankan ibadah. Kita latih diri kita hari demi hari untuk keluar dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. meninggalkan hal yang tidak diridhoi Allah, meninggalkan hal yang terlarang secara syariat, sehingga kita latih menjadi kebiasaan, menjadi tabiat diri. Orang yang biasa berdusta, sulit bagi dia untuk jujur. Sebagaimana orang yang terlatih jujur, yang berat bagi dia berdusta. Kenapa? Karena kebiasaan. Orang yang sudah rajin sholat, yang berat bagi dia tidak sholat. Sebagaimana orang yang tidak biasa sholat, yang berat bagi dia adalah sholat. Bekerja 12 jam, 18 jam, okay. Sholat gak bisa. Berat bagi dia, karena gak biasa. Dia tidak membiasakan dirinya untuk sholat. Orang yang membiasakan dirinya bakhil, sulit baginya untuk berinfak. Dan orang yang biasa berinfak, bakhil itu yang susah bagi dia. Ketika dia tidak bisa memberi, itu menjadi berat, menjadi beban di dalam jiwanya. Maka lakukan terus. Latih terus. Latih terus. Berlatih terus untuk bisa menjalankan ketaatan. Dan ketaatan itu menjadi tabiat kita. Menjadi sifat harian kita. Kalau kita berbicara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu latihan. Jadikan itu tabiat dan kebiasaan. Yang belum menjadikan ini sebagai tabiat dan kebiasaannya, latih terus. Latih menjadi orang yang suka sholat. Jadikan sholat itu kebiasaan kita, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita senang menjalankannya. Agar kemudian kita rajin sholat. Alladzina hum ala sholatihim da'imun. Orang-orang yang senantiasa sholat. Sehingga ketika mau sholat itu, dia penuh kebahagiaan. Dia penuh kegembiraan mau sholat itu. Karena dia menghadap Allah sang penciptanya. Dia ruku dan sujud kepada Allah sang penciptanya. Disitulah dia panjatkan doanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan dia di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita, kita iri. Iri kepada orang-orang yang bertemu kematian dalam keadaan ibadah dan taat kepada Allah. Kenapa kita iri? Karena itu cita-cita kita tertinggi di dunia ini. Wahai muslim, wahai muslimah. Saya ingin mengajak diri saya ingin mengajak kita semua, baik yang hadir di majelis ini, baik yang menyimak acara ini secara live. Mari kita didik diri kita. Pertanyaan, Pak. Dikumpul dulu, jangan taruh di atas. Karena kalau ditaruh di atas itu artinya Ustadz udah, tanya jawab lagi Ustadz gitu. Saya memahaminya begitu kalau ditaruh ke atas. Sudah dikasih pertanyaan? Kan ada bahasa isyarat. Kalau masih ditaruh di bawah berarti masih diizinkan kajian. Nah, apalagi yang menyerahkan pertanyaan panitia, udah jelas gitu. Baik. Saya ingin mendidik, mengajak diri saya. Kita semua yang hadir di majelis ini. Kita semua yang menyaksikan acara ini. Dan siapa menyaksikan acara ini setelahnya. Dalam format rekaman dan yang lainnya. Mari kita jadikan cita-cita kita tertinggi di dunia. Cita-cita yang benar kita kejar. Yang benar-benar kita usahakan. Karena kalau cita-cita itu harus jujur dalam cita-cita. Dan tidak bisa cita-cita itu hanya di mulut dan di lisan, itu enggak bisa. Cita-cita itu benar berasal dari dalam. Berasal dari hati yang paling dalam. Dari kejujuran yang paling dalam. Dari tempat di mana tidak ada dusta di sana. Itu letaknya cita-cita. Jadikan cita-cita kita tertinggi di permukaan bumi adalah wafat di atas ketaatan. Wafat di atas ketaatan. Kalau itu sudah menjadi cita-cita, akan ada usaha mengejar cita-cita. Dan akan ada kesabaran dalam mengejar cita-cita. Akan ada upaya dan usaha optimal dan maksimal dalam mengejar cita-cita. Ini adalah orang-orang yang bercita-cita menjadi cita-cita duniawi. Lihat apa yang dia kerjakan untuk mengejar cita-citanya. Bila perlu dia tinggalkan ayah ibunya untuk mengejar cita-citanya. Bila perlu dia tinggalkan kampung halamannya, negaranya, negerinya untuk mengejar cita-citanya. Bila perlu dia putuskan hubungan persahabatan demi cita-citanya. Bayangkan kalau cita-cita Anda, kalau cita-cita kita adalah wafat di atas ketaatan. Kita akan lakukan upaya-upaya optimal, maksimal untuk mengejar cita-cita kita yang tertinggi ini di permukaan bumi. Namun cita-cita tertinggi di akhirat sudah pasti. Surga Allah dan terhindar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di dunia apa cita-cita tertinggi? Menjadi presiden? Masih terlalu rendah menjadi presiden. Kalau harus wafat di atas maksiat. Menjadi menteri dan gubernur cita-cita Anda tertinggi. Masih terlalu kerdil cita-cita itu. Kalau harus wafat di atas maksiat. Maka tidak ada cita-cita tertinggi di permukaan bumi yang lebih daripada ingin wafat di atas ketaatan. Kalau cita-cita itu sudah tertanam dengan tanaman yang sangat kuat dan kokoh menjadi sebuah pohon yang sangat mendasar dan menghujam di dada, maka akan tumbuh buah yang luar biasa. Harus berpisah dengan teman karena dia tidak selalu mengajak kita kepada kemaksiatan, akan kita lakukan demi cita-cita. Harus meninggalkan klien-klien. Harus meninggalkan customer. Harus tidak bisa terima ini, terima itu. Akan kita lakukan kalau cita-cita itu ada di dalam hati kita. Tanpa mengurangi rasa hormat dan jangan difahami dengan makna yang negatif. Kalau harus berbeda pendapat kita dengan pendapat orang tua kita. Kalau memang harus berbeda pendapat kita dengan pendapat masyarakat di sekitar perumahan kita. Kalau memang harus dengan apa yang kita lakukan ini untuk mencari hidup di atas ketaatan, membuat kita dibicarakan orang, disebut sesat, disebut aneh dan nyeleneh. Namun ini untuk cita-cita terhebat itu, akan kita lakukan. Akan kita lakukan. Sebagaimana manusia-manusia pencinta dunia mengorbankan segala-galanya demi cita-cita dunianya. Kenapa kita tidak korbankan segala-galanya demi cita-cita kita tertinggi, wafat di atas husnul khatimah? Karena husnul khatimah adalah indikasi apa yang akan terjadi setelahnya. Indikasi apa yang akan terjadi setelahnya. Dan semua manusia yang beriman dan takwa kepada Allah dan benar-benar serius dalam keimanannya, dia akan mendapatkan menginginkan kebaikan pasca kematian. Tidak bisa kecuali kita mendapatkan husnul khatimah. Oleh karena itu, saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang sudah sampai kepada husnul khatimah, demi Allah kita iri kepada mereka. Kita iri kepada mereka. Baik itu orang-orang yang sudah ada di dalam biografi hidup mereka, mereka wafat di atas husnul khatimah, kita iri kepada mereka. Baik itu saudara-saudari kita yang hidup bersama kita, kita kenal kepada mereka dan kita menyaksikan kematian mereka di atas husnul khatimah, wallah kita iri kepada mereka. Kita iri kepada mereka. Karena itu tujuan kita. Karena itu cita-cita kita dan mereka sampai kepada cita-cita itu lebih awal daripada kita. Abu Bakar wafat radhiyallahu anhu wa ardhahu setelah mengembalikan umat-umat yang murtad kembali ke haribaat Islam. Dengan wafatnya Rasul banyak sekali murtadin, orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam, kembali kepada amalan-amalan yang salah. Itu diperangi semuanya oleh Abu Bakar, dikembalikan ke haribaat Islam dengan izin Allah. Dan setelah berhasil, Abu Bakar pun meninggalkan dunia. Umar bin Khattab memimpin umat Islam 10 tahun dengan keadilannya yang luar biasa. Dengan ketegasannya menjalankan syariat Allah yang luar biasa. Dengan kewaraannya yang luar biasa. Dan wafat ketika memimpin sholat subuh. Ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Bagian akhir daripada kehidupannya adalah sholat, zikir dan beristighfar. Ini yang harus kita irikan dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain di antara yang lainnya. Uthman bin Affan wafat dalam keadaan berpuasa sunat dan sedang membaca Al-Qur'an dan sedang menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Menunggu waktu berbuka puasa sambil membaca Al-Qur'an. Ketika itu para khawarij, para pemberontak datang masuk lewat atas. Menikam beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan malamnya Utsman radhiyallahu taala anhu bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, dan Rasulullah ketika itu mengatakan kepada Utsman radhiyallahu anhu, "Hai Utsman, nanti kamu berbuka dengan kami di sini." Maka Utsman berpuasa di hari itu dan dia membaca Al-Qur'an di hari itu di saat dekat waktu berbuka puasa, di saat itulah beliau bertemu dengan kematiannya. Ali radhiyallahu taala anhu wafat ketika sedang berangkat ke masjid membangunkan orang-orang yang masih tertidur, mengajak ke masjid sendirian. Kemudian didatangi oleh Abdurrahman bin Muljim dan menikamnya radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Yang kita irikan daripada para sahabat ridwanullahi alaihim, di samping pujian-pujian Rasulullah kepada mereka, adalah wafatnya mereka di atas husnul khatimah. Ali tidak pernah tahu di atas apa dia wafat radhiyallahu anhu wa ardahu. Tapi beliau menata hatinya, menata dirinya, menata hari-harinya dengan ketaatan. Dan Allah wafatkan beliau dalam keadaan ketika berjalan ke masjid. Maka ibadah dan ketaatan kita yang kita harapkan, agar di atas ibadah itu kita diwafatkan Allah. Kita biasakan diri kita membaca Al-Quran. Agar ketika membaca, kita berharap agar ketika membaca Al-Quran itu kita diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita biasakan diri kita untuk puasa sunat. Agar kemudian mudah-mudahan berharap ketika puasa sunat itu Allah wafatkan kita ketika itu. Demikian juga dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal yang hidup di sekitar kita. Yang Allah cabut nyawanya di saat ketaatan itu. Ada seorang pemuda di kota Pekanbaru, usia yang sangat remaja. Biasa berpuasa sunat, puasa Nabi Daud. Hari ini berpuasa, besok tidak. Hari ini berpuasa, besok tidak. Pemuda itu baru di usia SMA. Dan dia terbiasa, setelah sholat subuh tidak keluar dari masjid, kecuali setelah dia matahari terbit dan dia melakukan sholat syuruk. Hari itu seperti kebiasaannya. Hari itu seperti kebiasaannya, dia melakukan puasa Nabi Daud. Hari di mana dia berpuasa. Dan dia sholat subuh ke masjid berjamaah, kemudian dia menanti datangnya waktu syuruk matahari terbit dan dia sholat. Setelah itu dia ambil kendaraannya dan pulang. Dalam perjalanan itulah Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh malaikat untuk menjemput nyawanya. Terjadi kecelakaan dan di situ dia kembali menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan saudaraku, saudariku, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita berusaha mendidik tabiat kita adalah tabiat seorang muslim. Kebiasaan hidup kita, kebiasaan hidup seorang muslim. Sifat kita, sifat hidup seorang muslim. Perilaku kita, perilaku hidup seorang muslim. Perkataan kita, perkataan seorang muslim. Pendengaran kita, pendengaran seorang muslim. Penglihatan mata kita, penglihatan seorang muslim. Kaki kita melangkah, tempat melangkahnya orang muslim. Tangan kita mengambil, memberi, menulis sesuatu yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim. Dan kita berharap di saat itu Allah tabaraka wa ta'ala memanggil kita. Seorang orang tua di salah satu kabupaten di kota, di provinsi Riau, punya kebiasaan tidak pulang ke rumah ba'da maghrib sampai isya dan membaca Al-Quran di masjid. Dan itu dia lakuni bertahun-tahun. Di hari itu dia pun ke masjid bersama istrinya. dan kebiasaan mereka tidak pulang dari masjid sambil membaca Al-Quran, walaupun tidak banyak orang, tidak ada orang, sedikit orang, dia istiqamah menjalankan itu. Namun di hari itu dia merasa perutnya kurang enak, lalu dia izin ke istrinya, saya pulang dulu, insya Allah balik lagi Isya. Dia pulang ke rumah, namun Isya itu dia tidak kembali. Dia tidak kembali ke masjid. Dan itu membuat sebuah pertanyaan besar di pikiran istri. Kenapa suami saya tidak balik? Setelah sholat Isya selesai, suami juga tidak datang. Si bapak itu juga kunjung datang. Akhirnya penuh dengan perasaan tanda tanya, sang istri pulang ke rumah. Ditemukan suaminya sudah meninggal dunia. Di atas kursi. Suami sudah meninggal dunia di atas kursi. Jadi sudah tidak bernyawa lagi, artinya sudah menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas kursi. Tersandar di atas kursi dan tangannya terjulai. Terkulai. Terjulur ke bawah. Sudah tidak bernyawa. Yang spesial adalah, yang spesial dari cerita ini adalah, di bawah tangannya itu adalah Al-Quran. Tangannya yang terjulur ke bawah, dari di atas kursi, di bawahnya itu ada Al-Qur'anul Karim. Pertanda bahwa dia wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Orang-orang yang seperti ini yang kita iri kepadanya. Kenapa? Mereka sampai kepada garis finish dalam keadaan taat. Bagaimana nasib kita? Kita tidak tahu. Mungkin hari ini kita bisa soleh. Belum tahu tahun yang akan datang. Tentu harapan kita bisa soleh terus sampai akhir hayat. Berusaha soleh terus sampai akhir hayat. Namun kita sadar, kita ini manusia bukan malaikat. Dan manusia bisa saja pintu-pintu syahwatnya dimanfaatkan iblis untuk melakukan kemaksiatan. Ditambah dengan sarana-sarana maksiat di zaman sekarang sudah sangat mudah dan banyak. Sehingga menahan diri dan menahan diri dari hajakan hawa nafsu terasa semakin berat. Di tengah banyaknya dan maraknya kemaksiatan ditawarkan. Kita tidak pernah tahu seperti apa kita akan mengakhiri hayat kita. Maka tidak ada kata-kata, saya adalah orang saleh. Anda saleh atau tidak, nanti keputusan ketika Anda wafat. Maka kalau Anda sekarang sudah bisa menata diri di atas ketaatan, sudah mulai rajin ibadah, rajin puasa, rajin menimba ilmu, jangan pernah merasa diri sudah saleh. Belum tentu. Pertama, Allah yang tahu siapa Anda. Yang kedua, kata finalnya belum ada. Finalnya nanti ketika kita bertemu dengan kematian. Mari didik diri kita di atas ketaatan. Orang yang setiap hari membaca Al-Quran 3 jam, dan orang yang setiap hari nonton di televisi 3 jam, ada kemungkinan dia wafatnya di atas kebiasaan masing-masing. Yang rajin baca Al-Quran 3 jam sehari, ada kemungkinan wafat di atas membaca Al-Quran. Dan orang yang punya kebiasaan nongkrong di depan televisi, melihat acara-acara yang tidak diizinkan syariat, ada kemungkinan juga wafat di atas hal tersebut. Oleh karena itu, latih diri untuk berbuat ibadah, dan latih diri untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzah. Dan minta kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita di atas ketaatan itu. Amin. Ya Rabbul Alamin. Sudah, jangan dibawa lagi ke atas. Yang ini sudah full. Ustaz, bagaimana dengan orang yang beribadah hanya semata-mata mengharapkan perjumpaan kepada Allah, namun kurang mempedulikan akan siksa neraka? Beribadah hanya harap surga, tanpa mesti harus takut ke neraka. Itu maksudnya kali ya. Anda pahami dari pertanyaannya seperti itu. Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 berfirman tentang siapa orang yang beruntung. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung. Jadi menurut Allah di dalam ayat ini, orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan dua hal. Yang pertama, zuhziha 'anil nar. Dia dijauhkan dari neraka. Yang kedua, wa udkhilal jannah. Dia dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah menilai kesuksesan manusia dari dua poin. Poin yang pertama, dijauhkan dari neraka. Poin yang kedua, dimasukkan surga. Dan di dalam surga akan ada pertemuan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka aneh kalau ada orang, saya hanya maunya ke surga, soal neraka saya gak terlalu peduli. Aneh. Sangat aneh. Karena dia tidak merasa takut dengan neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala bercerita neraka kepada kita supaya kita takut kepada neraka itu. Dzalika yukhawwifullahu bi'ibadahu. Ya ibadi fattaqun. Setelah Allah bercerita tentang neraka di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah mengatakan, dzalika yukhawwifullahu bi'ibadah. Yang demikian itu Allah ingin memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Rasa takut terhadap neraka penting. Jadi lengkapkan kesempurnaan, keberuntungan sesuai dengan standar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ketika Allah memuji para nabi dan para rasul, bukan hanya semangat mereka ke surga yang Allah puji. Allah juga memuji takutnya mereka ke neraka. Allah memuji para nabi dan para rasul dengan mengatakan, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa memohon kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Jadi jangan beribadah hanya dengan rasa harap dan tidak ada rasa takut kepada Allah. Di dalam surah Al-Quran, surah Al-Hijr, Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu hamba-hambaku, aku adalah Rabb yang maha pengampun. Ada harapan kita untuk diampuni. Ar-Rahim, aku Rabb yang maha penyayang. Penuh harapan kita untuk disayang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun setelah itu Allah mengatakan, wa anna azabi huwal azabul alim. Azabku, azab yang teramat keras. Azab yang teramat pedih. Lalu untuk apa Allah katakan azabku, azab yang teramat pedih, kalau bukan untuk memberikan kepada kita rasa takut kepada azab itu. Maka orang yang beribadah kepada Allah hanya ingin surga dan tidak ada rasa takut ke neraka, telah mencampakkan banyak ayat di dalam Al-Quran ketika Allah memberikan kepada kita kabar petakut tentang neraka. Maka dia telah mencampakkan puluhan atau ratusan ayat di dalam Al-Quran. Tidak mengamalkan ratusan ayat di dalam Al-Quran. Berbahaya. Sudah cukup ya, akhi. Ini banyak sudah. Apa namanya ini? Sudah cukup, jangan dibawa lagi ke depan. Kemungkinan besar tidak akan terjawab. Ratusan ayat di dalam Al-Quran Allah memberikan kepada kita rasa takut terhadap neraka. Berarti tidak akan diamalkan oleh orang ini kalau dia hanya harapan surga yang ada di dalam jiwanya dan tidak ada rasa takut ke neraka Allah. Maka ada kesalahan dalam berakidah. Dan ini awal mu'awal, asal mu'asal. Akhirnya manusia tidak takut berbuat maksiat. Mungkin sekarang yang ditanamkan iblis kepadanya adalah, sudahlah surga yang kamu harapkan. Neraka jangan terlalu peduli. Surga saja, kejar surga. Akhirnya dia mengejar surga, mulai ada rasa bosan. Sementara tidak ada rasa takut kepadanya tentang neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai iblis akan bisa mengajaknya untuk berbuat maksiat. Karena rasa takut kepada neraka tipis dalam dadanya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah semua orang yang sampai ke surga, semuanya bebas dari neraka? Tolong dijawab. Apakah semua orang yang sampai ke surga, itu adalah orang yang bebas dari neraka? Tidak. Penduduk surga dua kelompok. Kelompok pertama, dan itu yang terbaik, dan itu harapan kita, dan itu yang paling cita-cita tertinggi kita di akhirat, yaitu masuk surga tanpa ke neraka. Masuk ke surga, dimasukkan Allah ke surga tanpa singgah ke neraka. Ini kelompok penduduk surga yang pertama dan ini yang paling afdol. Dan ada kelompok berikutnya. Tidak terlalu mujur nasibnya dibandingkan nasib yang kelompok yang pertama. Apa mereka? Mereka orang yang sampai ke surga namun sebelumnya ke neraka dulu. Namun sebelumnya apa? Ke neraka dulu. Jadi diazab di neraka Allah, dipanggang di neraka Allah, dan kita tidak akan sanggup berada di neraka itu. Tak ada manusia yang sanggup di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena dia masih beriman, masih ada iman di dalam hatinya, masih ada takwa di dalam hatinya, masih ada Islam di dalam hatinya, masih bertahan la ilaha illallah, masih ada ketaatan di dalam jiwanya, masih ada kebaikan di dalam dirinya, Allah akan panggang dosanya di neraka sebatas yang Allah inginkan. Setelah itu Allah perintahkan para malaikat, masuk kalian ke dalam neraka, angkat orang-orang yang dalam hatinya masih ada iman. Maka masuk para malaikat, mengangkat orang-orang yang beriman dari neraka. Sebelum masuk surga, disuruh dicelupkan ke dalam sebuah sungai di depan pintu surga. Bernama Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Dia diangkat dari neraka dalam keadaan gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai dan diangkat kembali putih bersih. Namun di jidatnya ada tulisan Jahannamiyun, mantan-mantan Jahannam. Tidak ada masalah. Asal selamat dari neraka, biarlah ada tulisan. Jadi tidak semua penduduk surga, orang yang selamat dari neraka. Ada orang yang terjerumus ke neraka dulu, masuk neraka dulu. Dan bukan itu pilihan. Pilihan ada pada kelompok yang pertama. Biarlah. Yang penting masuk surga. Belum tentu. Masuk surganya belum tentu. Kalau ataupun masuk surga juga masih ada kemungkinan ke surga, namun ke neraka juga sebelumnya. Dan kalau siapapun yang sampai ke neraka tidak akan sanggup berhadapan dengan adab Allah yang sangat pedih yang Allah katakan tadi dalam surah Al-Hijr yang kita sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hijr ayat 49 dan 50. Tidak akan sanggup kita berhadapan dengan azab Allah yang teramat pedih di neraka Allah. Maka jangan beribadah hanya surga. Allah menciptakan surga agar kita berharap dan Allah ciptakan neraka agar kita takut ke neraka itu. Nah. Ada beberapa cerita di zaman para ulama, orang-orang terdahulu yang saleh, namun wafat di atas su'ul khatimah. Tergelincir di saat akhir-akhir hidupnya. Apa yang salah dengan ini? Apakah mereka lalai dalam menjaga amalan hati dan bagaimana? Nah, sudah dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Hatta yakuna bainahu wa bainahu illa hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sehingga seolah-olah jaraknya dengan neraka dengan surga itu hanya bagaikan satu hasta. Fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Namun akhirnya dia beramal amalan ahli neraka dan masuk neraka. Sebaliknya, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar. Ada orang mengamalkan ahli neraka, amalan-amalan ahli neraka. Hatta yakuna bainahu wa tama yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Seolah-olah antara dirinya dan neraka itu hanya satu hasta. Fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulaha. Lalu dia beramal dengan amalan ahli surga dan dia masuk ke dalam surga. Apa yang salah? Kita hanya bisa menilai orang dari zahirnya. Kita hanya bisa menilai orang dari zahirnya. Dan Allah menilai tidak dari zahir. Tapi Allah menilai sampai ke hati. Itu yang tidak bisa kita lakukan. Satu-satunya yang hanya bisa melakukannya adalah Allah. Sampai seorang sahabat menebak isi hati seorang kafir, marah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat itu? Usamah bin Zaid. Padahal keadaan mengarahkan kepada itu. Indikatornya ada, indikasinya ada. Namun Rasulullah tidak setuju Usamah bin Zaid menebak hati seorang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar takut pedang. Sehingga Nabi mengatakan hal syaqaqta qalbah. Apakah kamu belah dadanya? Sehingga kamu tahu isi hatinya. Rasul tidak pernah setuju. Ada kita yang menebak hati orang lain. Rasul tidak pernah setuju. Dan umat Islam dilarang keras menebak hati orang lain. Oh, itu manusia sombong. Dilarang keras ya akhi. Kenapa? Sombong ada di dalam dada. Sombong ada di dalam dada. Antum tahu dari mana taunya bahwa orang itu sombong? Antum belah dadanya sehingga tahu ada kesombongan di dalam hati itu. Wah, oh, itu orang ria. Ya, dari mana antum tahu ria? Antum belah dadanya sehingga tahu ada ria di dalam hati itu. Ya, jangan pernah menebak dada manusia. Biarkan dada manusia dinilai oleh Allah yang mencipta dada itu. Biarkan hati manusia ditebak, dinilai oleh yang menciptakan hati itu. Yang bisa kita lakukan pandangan zahir. Gerakan tubuhnya, ucapan lisannya, pandangan matanya, kemana kakinya melangkah, apa yang dia ambil, apa yang dia berikan, apa yang dia terima. Itu yang bisa kita nilai. Maka nilailah sesuai dengan kemampuan kita menilai. Namun Allah tidak hanya menilai zahir. Allah menilai sampai ke batin, ke hati. Innallaha yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tabaraka wa taala tidak hanya melihat kepada amalan-amalan kalian. Allah tidak hanya melihat kepada jasad-jasad kalian. Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kalian. Secara zahir Allah tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kalian. Dalam riwayat lain, a'malikum, hati dan amalan. Hati akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada cerita orang saleh wafat di atas ketaatan, berarti solehnya pandangan mata manusia kepada orang itu. Bukan pandangan Allah terhadapnya berbeda. Manusia tahu dia melakukan kesolehan. Karena manusia menatap, setiap manusia menatap kepadanya. Yang nampak dia beramal saleh. Sehingga manusia mengira dia ahli ibadah. Ya'malu bi'amali ahlil jannah. Beramal dengan amalan ahli surga. Sehingga benar-benar manusia merasa ini orang betul-betul dekat dengan surga. Ini ahli surga. Sebagian murid gulu terhadap muridnya. Kayaknya guru saya ini kayak malaikat. Mana ada guru antum kayak malaikat? Bohong itu. Itu jebakan iblis. Kalau ada murid mengatakan kayak malaikat guru saya itu. Bohong itu. Itu jebakan. Jangan masuk dalam jebakan iblis. Kalau antum sudah merasa guru antum kayak malaikat, sekali dia salah, antum berbalik dari agama Allah. Karena frustasi. Orang yang saya anggap malaikat saja begini, berarti saya harus lebih bejat daripada dia. Orang saya anggap malaikat saja, begini kelakuannya ternyata. Apalagi saya sebagai murid. Ini jebakan iblis, hati-hati. Siapapun yang antum anggap soleh, katakan saya tahu dia soleh zahirnya. Batinnya urusan Allah. Soleh dia atau tidak soleh dia sebenarnya Allah yang tahu. Menurut saya dia soleh. Menurut saya dia soleh. Menurut Allah, Allahu a'lam. Satu. Dan saya ingin siapapun yang antum anggap soleh, siapapun orangnya, antum anggap soleh orang itu, tambahkan. Menurut saya dia soleh. Tapi saya yakin dia punya maksiat yang saya tidak tahu. Ini jalan yang benar. Karena semua manusia punya kemaksiatan. Hanya saja ada yang terbongkar dan ada yang Allah tutupi. Sehingga manusia tidak tahu. Semua kita punya maksiat, ya akhi. Semua kita punya masa lalu yang suram, ya akhi. Semua kita punya maksiat yang kita tutup-tutupi. Yang kita tidak mau orang lain tahu. Dan Allah masih sayang kepada kita dengan tidak membongkar kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Makanya karena pernah merasa diri itu soleh, antum pemilik maksiat. Namun Allah masih sayang sama kita. Bukan karena kita pandai menyimpan rahasia, tidak. Bukan karena kita pandai menutupi dosa dan kesalahan, tidak. Namun murni karena Allah masih sayang. Ulama-ulama ternama, ahli-ahli ibadah, ahli-ahli ilmu mengatakan, "Lau kana lidzunubi raihatan tafuh, lama ataqtumul julusa indi." Kalau seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, maka kalian tidak akan sanggup duduk di sampingku. Dan itu beliau katakan. Di saat murid-muridnya mengatakan, "Kami senang kalau sudah duduk di depan Anda. Kami suka kalau sudah di dekat Anda. Kami senang mendengarkan apa yang Anda sampaikan daripada ayat-ayat Allah, daripada nasihat-nasihat. Kalau kami sudah duduk di dekat Anda, kami merasa dekat dengan surga Allah tabaraka wa ta'ala." Ketika itu dikatakan murid-muridnya kepada beliau, beliau katakan, "Lau anna lidzunubi raihatan tafuh." Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, "Lama ataqtumul julusa indi." Kalian tidak akan sanggup duduk di samping saya. Dan ini yang kita katakan kepada siapapun tanpa rasa sungkan, tanpa rasa malu. "Lau anna lidzunubi raihatan tafuh, lama ataqtumul julusa indi." Kalau dosaku memiliki aroma yang bisa antum cium, antum tidak akan tahan duduk di sampingan. Namun Allah, kasih sayang Allah masih kita harapkan. Dan setiap pagi dan petang kita berdoa kepada Allah. "Allahumma stur aurati." Ya Allah, tutup auratku. Maksud tutup auratku, ya Allah, tutup aib-aibku. Jangan sampai orang tahu apa yang saya lakukan daripada yang pernah saya lakukan daripada maksiat. Ini di antara doa pagi dan petang yang kita baca. Kalau kita baca penuh dengan penghayatan, kita tahu bahwa ini rahmat Allah yang luar biasa. Ketika kita pernah melakukan dosa dan orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Sampai istri kita mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan. Sampai suami kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Namun tidak bisa kita tutupi dari penglihatan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ketika kita masih disayang orang, ketika kita masih dihormati manusia, bukan karena kita hebat, namun karena Allah masih sayang. Karena kalau Allah mau bongkar, Allah bisa kapanpun dengan cara apapun membongkar kemaksiatan kita. Dan kalau orang tahu apa yang pernah kita lakukan daripada maksiat, takkan seperti ini manusia memandang kita. Manusia gudangnya kesalahan. Manusia penuh syahwat. Manusia memiliki hawa nafsu yang selalu mengajaknya berbuat maksiat. Dan tabiat seorang manusia tak ada yang suci daripada dosa. Kecuali para nabi dan para rasul, itu pun karena Allah menjaga mereka. Maka kalau orang yang terlihat baik wafat di atas maksiat, itu karena Allah tahu mereka tidak pantas husnul khatimah. Kita tak tahu, makanya kita merasa orang ini pantasnya husnul khatimah. Kenapa su'ul khatimah? Antum mengatakan pantasnya husnul khatimah, ilmu antum yang tidak terlalu tahu. Allah yang mengatakan pantasnya su'ul khatimah, Allah lebih tahu tentang siapa dia. Enggak mungkin ilmu antum menang melawan ilmu Allah. Maka orang yang antum anggap soleh, orang yang antum anggap baik, ternyata Allah tidak menganggapnya seperti itu. Orang yang antum nilai soleh, ternyata Allah tidak menilainya seperti itu. Maka pesan ana pribadi, jujurlah kepada Allah. Mari kita semua jujur kepada Allah. Kalau kita jujurnya kepada Allah, itu tidak pandang tempat. Di masjid kita takwa, di pasar kita takwa, di rumah kita takwa, di saat ada sahabat kita takwa, di saat ada orang-orang kita takwa, di kesendirian kita takwa. Karena dimanapun kita berada, kita jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita berusaha mencari pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita. Ustaz, bagaimana cara kita menghindari maksiat dikala sendiri? Bagaimana cara kita agar bisa menundukkan pandangan? Kalau antum sudah berhasil kepada titik itu, antum sudah sampai kepada makom yang luar biasa dalam agama Islam. Itu sudah makom tertinggi. Orang yang takwa kepada Allah di saat sendirian. Oleh karena itu ketika antum mengatakan kepada saya, Ustaz, kenapa sulit untuk menjalankannya? Saya katakan memang sulit. Memang sulit. Oleh karena itu orang yang sampai kepada titik itu dipuji habis-habisan oleh Allah. Pujian-pujian Allah kepada manusia di dalam Al-Quran, orang yang sudah bisa takwa kepada Allah, sirra wa alaniyah. Baik dikala sendiri atau di depan orang. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir, dalam surat Al-Mulk. Orang-orang yang takut kepada Allah di saat tidak ada orang lain di sisinya, di saat tidak ada orang lain di sampingnya, alias sedang sendiri, dia tetap takwa kepada Allah, tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah puji dengan mengatakan lahum maghfirah, orang-orang seperti ini yang aku berikan kepadanya ampunanku. Wa ajrun azim, orang-orang seperti ini yang aku berikan kepadanya ganjaran yang sangat besar di dalam surgaku. Oleh karena itu makom tinggi ini, semua kita berusaha ke arah itu. Dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di keramaian atau di kesendirian. Ketika antum merasa berat, ana juga merasa berat. Bukan antum saja. Ketika kita berusaha untuk istiqamah, berhasil, berhasil, berhasil, jatuh lagi. Bangkit lagi, berhasil, berhasil, berhasil, jatuh lagi. Bangkit lagi, berhasil, berhasil, berhasil, jatuh lagi. Jatuh, bangun. Dan memang kehidupan manusia adalah jatuh bangun. Yang tidak jatuh bangun itu para malaikat. Kalau antum masih jatuh bangun, berarti antum masih manusia. Namun orang yang belajar, makin lama jarak kejatuhannya itu semakin jauh. Seperti anak kecil yang belajar jalan. Jatuh, bangun dia lagi, belajar lagi, jatuh lagi. Semakin mahir dia, jatuhnya semakin lama. Awalnya 2 langkah jatuh. Dia bangkit lagi, berjalan lagi 2 langkah jatuh. Bangkit lagi, dia berjalan lagi. Lihat anak kecil tampak. Gak pernah nyerah dia. Untuk belajar jalan itu sesuatu yang Allah ilhamkan kepada anak kecil. Jatuh bangun. Dan seperti itu juga kita ingin menjadi orang yang piawai berjalan di atas ketaatan. Menjadi orang yang piawai berjalan di atas ibadah kepada Allah, di atas kesendirian. Bagaikan anak kecil yang sedang berjalan. Hudu anni, ambil ini dari saya. Namun, orang anak kecil yang berlatih berjalan, hari ini dia dua langkah jatuh, tiga langkah jatuh. Dia terus berlatih. Akan kita temukan beberapa hari setelahnya, sudah enam langkah baru jatuh. Seminggu setelah itu kita temukan dia, 12 langkah baru jatuh. Sampai dia akhirnya pandai berjalan tanpa jatuh. Namun kodrat manusia adalah jatuh bangun. Itu kodrat manusia. Namun kita harus bangkit terus dan latihan terus, bangkit terus dan latihan terus. Dan lihat, kalau kita serius dalam latihan itu, kita serius dalam usaha kita itu, tingkat masa untuk jatuhnya semakin lama semakin berjarak. Kalau sekarang bisa istiqamah untuk tetap takwa kepada Allah di atas kedirian, satu bulan jatuh, latihan terus bangkit lagi. Jangan biarkan, itulah kodrat kita, bangkit lagi. Sampai kemudian kita berlatih, mungkin jatuhnya setelah 2 bulan. Setelah 7 bulan, setelah 8 bulan. Dan kalau 8 bulan kita bisa istiqamah, di bulan ke-9 kita jatuh, bangkit lagi, kemungkinan kita wafat di atas istiqamah lebih besar daripada kemungkinan kita wafat di atas su'ul khatimah. Karena ada 8 bulan di masa-masa ketaatan. Ada 2-3 hari di masa kemaksiatan ketika kita bangkit, ketika kita jatuh. Dan harapan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah, jangan Allah cabut nyawa kita di saat kita sedang terjatuh itu. Ini harapan kita kepada Rabb kita Azza wa Jal. Adapun kita akan berlatih bagaikan malaikat tanpa dosa itu mustahil. Mustahil. Kita bukanlah malaikat. Kita manusia. Kullu bani Adam khata'. Namun harapan kita ketika Allah mengutus malaikatnya menjemput kita sedang di atas keadaan tidak terjatuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ana jawab saja, walaupun tidak sesuai dengan pertanyaan, namun ini beredar banyak, namun kita jawab singkat. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Sudah wafat. Nabi Khidir sudah wafat. Mudah itu aja. Banyak pertanyaan yang sangat berbeda jauh dengan materi kita. Ketika seseorang malu dengan takdir Allah berupa perceraian atau hal kurang lain yang hal lainnya yang kurang menyenangkan yang telah menimpanya, apakah itu termasuk tidak ridho dengan takdir Allah? Kalau malu dengan tidak ridho, dua hal yang berbeda. Malu dengan tidak ridho, dua hal yang berbeda. Tidak ridho adalah tidak protes, enggak rela dia Allah memberikan ketentuan itu dalam hidupnya, itu tidak ridho. Malu berbeda. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, seperti ibu kita misalnya, apakah ada jaminan kita bertemu lagi dengan ibu kita? Kita pasti bertemu dengan ibu kita yang sudah meninggal dunia itu. Pasti. Dengan ayah kita yang sudah meninggal, kita pasti bertemu. Pasti itu bertemu. Gak mungkin tidak. Karena semua kita akan berkumpul di Padang Mahsyar. Ini ibu kita, ini ayah kita, ini abang kita, ini adik kita. Ini om kita, ini tante kita, ini istri kita, ini anak kita, ini cucu kita. Kita akan bertemu dengan mereka. Namun di saat kita bertemu dengan mereka di Padang Mahsyar, kita gak peduli. Gak sama dengan pertemuan di dunia. Kita gak peduli. Di dalam akhir-akhir surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, enggak peduli dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ayah dan ibunya. Ini menunjukkan pertemuan. Ayat ini menunjukkan kita bertemu dengan saudara kita, kita bertemu dengan ayah kita bertemu dengan ibu kita. Enggak peduli kita. Wa sahibatihi wa bani, bertemu istri kita, bertemu dengan anak-anak kita. Namun kita lari, enggak peduli. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang punya urusan yang menyibukkan dirinya masing-masing. Semua setiap kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, urusan keselamatan. Jadi kalau soal bertemu, akan bertemu, tidak mungkin tidak. Namun pertemuan yang kita harapkan bukan pertemuan di padang mahsyar. Pertemuan yang kita harapkan pertemuan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Najm. Kita buka ayatnya supaya... Surat At-Tur, afwan. Surat At-Tur ayat yang ke-21. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti keimanan mereka itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan dia kembali dengan keturunan-keturunannya itu. Maksud daripada Allah di dalam tafsir daripada ayat ini adalah penduduk surga yang masuk surga, kemudian keturunan-keturunannya ikut beriman dan masuk surga, mereka akan bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya surat Ar-Ra'd ayat ke-23. Surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden yang mereka akan masuk ke dalamnya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa akan masuk ke dalam surga Aden. Semoga kita salah seorang di antara mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan akan masuk surga pula yang saleh daripada ayah-ayah mereka, yang saleh daripada pasangan-pasangan mereka, istri-istri atau suami-suami mereka, yang saleh daripada dzurriyyatihim, keturunan-keturunan mereka. Allah masukkan mereka surga, dan Allah masukkan juga yang saleh dari ayah-ayah mereka, yang saleh daripada istri-istri mereka dan suami-suami mereka, dan yang saleh daripada anak-anak mereka. Oleh karena itu kita berusaha mewujudkan keluarga yang saleh dan salehah. Kita mendidik diri kita untuk saleh, mendidik anak dan istri kita untuk saleh dan salehah. Supaya apa? Supaya kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pertemuan yang diidam-idamkan, bukan sekedar bertemu saja. Adapun orang kafir bertemu juga dengan anaknya, namun dia ingin masukkan anaknya ke neraka agar dia bisa selamat. Orang kafir seperti itu. Dia mau memasukkan anaknya ke neraka, yang penting dia selamat. Dalam surah Al-Ma'arij Allah katakan itu. Apabila kita ingin melakukan sebuah kebaikan, sebuah ketaatan, dan kita ditanya mau kemana, untuk apa, haruskah kita jujur atau kita harus diam saja karena khawatir riya? Antum bertanya, haruskah kita jujur? Pertanyaan ini aneh. Kayaknya antum enggak tahu bahwa hidup itu memang harus jujur selama-lamanya. Antum kan sudah ditanya toh. Hal yang paling tidak enak itu dicuekin. Maka saudara antum yang bertanya, antum cuekin, antum telah memperlakukan akhlak yang tidak baik kepada saudara antum. Dia bertanya kok, kenapa antum gak jawab? Ustaz mau kemana? Gak enak loh dicuekin. Coba antum yang nanya, orang-orang gak mau jawab, diem aja gak mau jawab. Maka yang benar jujur, harus jujur. Namun kontrol hati. Riya itu letaknya bukan di lisan. Riya itu letaknya di dalam hati. Orang bisa menjawab dengan jujur plus riya. Orang bisa menjawab dengan jujur plus ikhlas. Yang harus antum pilih jujur plus ikhlas. Mau kemana? Ini mau store hafalan Al-Quran. Tolong doain ya, anda bisa hafal Quran. Gak ada masalah. Yang penting antum tidak riya. Bahkan kalau bisa perlu, bila perlu, sampaikan kepadanya dengan harapan dia mau ikut. Mau kemana? Mau tahsin Al-Quran. Enak loh tahsin Al-Quran. Yuk ikut yuk. Tambah baik pahala antum. Tambah banyak pahala antum. Walaupun dia kemudian mengatakan, enggak lah, saya mau ke pasar. Ya sudah, biarin aja. Biar aja. Antum sudah ngajak toh? Pahalanya sudah dapat kalau antum ikhlas. Walau orang itu tidak ikut. Pahala orang yang mengajak kepada kebaikan bukan berarti dia baru dapat pahala kalau orang lain ikut. Salah. Dia sudah dapat pahala ketika ngajak orang kepada kebaikan walau orang itu tidak ikut. Maka di antara nabi terbaik adalah Nabi Nuh. Kerjaannya ngajak manusia kepada ketaatan dan kebaikan siang malam 950 tahun. Yang ikut hanya 40 orang. Dalam satu riwayat 40 orang. Dalam riwayat lain 18 orang. Ngajaknya berapa lama? 950 tahun. Falabitha fi qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Dia pada kaumnya ada 1000 tahun kurangi 50. 950 tahun ngajaknya ya akhi. Jadi bukan masalah orang ikut atau tidak ikut. Maka jujurlah dan tetap lakukan keikhlasan di dalam jawaban itu. Saya takut dengan kondisi nanti kematian datang. Saya memiliki kecanduan melihat film porno. Jujur sudah, alhamdulillah. Apakah saya akan wafat dalam keadaan itu? Saya tidak tahu. Tolong nasihatnya Ustaz agar saya bisa bertaubat dan agar taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal taubat antum akan diterima atau tidak diterima oleh Allah, saya tidak tahu. Karena taubat saya tadi belum tentu diterima oleh Allah, saya tidak tahu diterima apa tidak. Tapi tentu harapan kita diterima. Penyakit banyak manusia setelah tahu kebenaran tidak mau mengikuti kebenaran. Ini penyakit kebanyakan manusia. Oleh karena itu diajarkan kita oleh Nabi kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran adalah kebenaran, berikan kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila. Tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil, warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk meninggalkan yang batil itu. Banyak manusia sudah tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Banyak manusia sudah tahu yang batil dan salah, namun tidak meninggalkan yang batil dan salah itu. Namun, kalau antum bertanya apakah saya akan wafat di atas keadaan ini, antum masih ada kesempatan berjuang. Dan semua kita adalah orang yang sedang berjuang. Maka berjuanglah untuk meninggalkan hal yang salah. Berjuanglah untuk meninggalkan apa yang antum tadi sampaikan kepada kita dalam pertanyaan. Dan ana sudah apresiasi, antum jujur, masya Allah, tabarakallah. Dan antum hanya boleh bertanya itu dalam kertas, jangan bertanya langsung, nggak boleh. Bertanya langsung itu artinya membongkar aib, nggak boleh. Dan boleh jadi nasib antum ini nasib banyak orang. Sehingga bermanfaat untuk antum dan bermanfaat untuk orang lain yang memiliki nasib yang serupa. Maka tutup semua sarana menuju itu. Bila perlu antum kembali kepada alat komunikasi zaman dahulu, zaman lama, lakukan. Kalau memang itu yang akan membuat antum bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Kalau antum belum menikah, segera menikah. Walau menikah itu tidak jaminan antum bisa berhenti. Tetapi banyaknya orang yang sudah menikah masih tetap melakukan kesalahan yang antum lakukan sekarang. Hanya ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan melihat aurat wanita sebagai api neraka yang sedang berkobar-kobar. Tanamkan di dalam hati itu. Ada aurat wanita, baik nyata atau dalam di layar kaca. Tanamkan di dalam hati, melihat aurat wanita itu api neraka yang sedang berkobar-kobar. Antum rela melihat api neraka dengan mata antum. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ketika orang-orang penduduk surga itu mata mereka menatap kepada penduduk-penduduk neraka, mereka berdoa kepada Allah, rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, ya Allah jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Demikian juga keadaan kita di dunia, ketika kita melihat pelaku maksiat, tanamkan kebencian kepada maksiat dan hadirkan doa, rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin, ya Allah jangan jadikan kami bersama pelaku-pelaku kezaliman dan kemaksiatan itu. Nampak orang-orang yang berbuat maksiat, di antara maksiat adalah auratnya dibuka oleh dia. Ucapkan kepada Allah, rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin, ya Allah jangan jadikan kami bersama orang-orang yang berbuat zalim itu. Seandainya antum sedang sendiri dan ada ajakan untuk melihat hal yang tidak diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala, ini hal yang jelas-jelas maksiat ini, lari dari kesendirian. Keluar dari rumah. Pergi ke masjid. Pergi mencari sahabat. Sampai redup di dalam hati antum keinginan untuk melakukannya. Karena harus ada usaha keras dari kita untuk meninggalkan kebiasaan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga antum berhasil meninggalkannya dan kita berhasil istiqamah untuk meninggalkan selama-lamanya. Sebuah pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ustaz, apakah benar kita boleh mempelajari arti Al-Quran secara kata per kata? Karena dengan alasan Al-Quran itu sudah sempurna. Apa maksud pertanyaan ini? Tahu arti kata per kata yang ada di dalam Al-Quran? Kalimat demi kalimat itu kalimatnya apa? Ya harus. Karena untuk memahami sebuah ayat, dimulai dari memahami kosa kata yang ada pada ayat itu. Tapi bukan berarti kosa katanya itu saja didalami, yang lainnya enggak gitu. Kalimat yang ada di sampingnya enggak, kalimat yang ada di kiri dan kanannya tidak. Itu enggak pernah ada orang yang melakukannya. Apa maksud dari pertanyaan ini? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukankah ayat ini gabungan kosa kata? Qul, apa arti qul? Huwa, apa arti huwa? Allah, apa arti Allah? Katakanlah Allah sudah tahu artinya. Ahad, apa arti ahad? Allah, as-samad, apa arti samad? Apa arti lam? Apa arti yalid? Apa arti walam? Apa arti yulad? Itu harus diketahui untuk mengetahui makna ayat. Oleh karena itu kalau ini yang dimaksud, maka ini suatu hal yang bahagian daripada pelajaran kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahagian untuk memahami ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan menghafalkan kosakata yang ada di dalam Al-Quran, akan mudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan kita sudah praktekkan ini di pelajaran-pelajaran kita. Ya, kita pelajari kosakatanya ini, kemudian kita makna daripada ayat ini adalah ini secara keseluruhan. Tidak hanya berhenti di kosakata dan sampai di situ dan selesai. Tidak. Kata demi kata dipelajari, kemudian kalimatnya dipelajari dan maknanya dari para ahli tafsir dipelajari, sehingga menjadi sebuah kesempurnaan yang saling dukung-mendukung, bahu-membahu, menyempurnakan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang rajin berlatih untuk menjadikan tabiat kita adalah tabiat seorang muslim. Kata-kata kita, kata-kata seorang muslim, penglihatan mata kita, penglihatan seorang muslim dan muslimah, hal yang kita dengarkan sehari-hari, hal yang didengarkan oleh seorang muslim dan muslimah, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang harusnya orang muslim dan muslimah melangkah ke tempat itu, yang kita beri, yang kita ambil dengan tangan kita, sesuatu yang boleh diambil dan terima oleh orang-orang muslim, sesuatu yang kita didik dengan hati kita adalah sifat-sifat yang harusnya ada pada diri seorang muslim. Latihan terus agar menjadi akhlak Islam, ibadah Islam, sifat Islam menjadi tabiat dan kebiasaan kita, dan berdoa kita kepada Allah agar Allah wafatkan kita di atas tabiat Islam itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.